الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kita sampai pada nomor 529 ya 529 ya 529 وعن أبي عبد الرحمن dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'atan atau tamaniyatan atau sab'atan perawi rambut 9 atau 8 atau 7 kami bersembilan atau berdelapan atau bertujuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat dari lafaz maka Allah Rahman Rahim, Auf bin Malik Rahim. Ya. Atau bisa juga keraguan ini datang dari perawi setelah dia. Bisa juga. Tetapi melihat zahir lafaz maka keraguan di sini dari Auf bin Malik. Apa 9? Apa 8? Apa 7? Maqal lalu Nabi bersabda, "Ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat yang dimaksud di sini bukan baiat masuk Islam. Karena ada kalanya baiat masuk Islam bersalaman dengan Nabi lalu mengucapkan syahadat. Ada kalanya baiat yang bukan masuk Islam, artinya sudah masuk Islam lalu berbaiat seperti dalam hadis ini. Mana sahih, mana yang menunjukkan bahwa ini sudah masuk Islam? Kalimat berikutnya, wa kunna hadithi ahdin bi bai'atin. Waktu itu kami baru saja berahad melakukan bai'at. Ya, artinya sudah masuk Islam. Bai'at-bai'at amaliyah yang dimaksud. Maka kita baca dalam beberapa riwayat Nabi membai'at para sahabat untuk sholat, untuk puasa, untuk berzakat. Nabi juga pernah membai'at kepada beberapa wanita untuk tidak berbuat zina, untuk tidak mengubur bayi hidup-hidup dan seterusnya. Ini bai'at amaliyah. Apakah bai'at amaliyah ini sunnah sampai hari ini? Ini yang menjadi pembahasan para ulama. Umumnya para ulama mengatakan itu bukan sunnah. kecuali torekot-torekot sufiyah hari ini masih melakukan. Mereka membaiat gurunya, wahai guru, kami berbaiat di hadapan engkau untuk selalu sholat berjamaah, untuk selalu puasa, intinya tentu baik. Isinya baik, ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan isinya bid'ah. Untuk mengucapkan zikir wirid sekian ribu kali, nah ini isinya bid'ah. Ya. Umumnya isinya baik, sholat, puasa, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti sunnah dong, kan dilakukan oleh Nabi. Maka jawabnya, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi sunnah. Apakah Nabi beristri 11 atau 9 sunnah? Tentu tidak. Padahal Nabi melakukan. Apakah Nabi berpuasa witar, puasa tanpa buka, tanpa sahur, nyambung ke besoknya 2 hari? Ini dilakukan Nabi, itu sunnah? Tentu bukan. Apakah Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kubur itu sunnah padahal itu dilakukan oleh Nabi? Bukan. Itu apa? Mu'jizat atau keputusan beliau. Beliau meludahi Ali bin Abi Thalib yang sakit mata, sunnah? Bukan, itu mu'jizat. Nah, inilah manhaj salaf. Jadi bukan hanya melihat Nabi, tetapi melihat Rasul dan para sahabat. Perbuatan Nabi yang tidak ditirukan oleh sahabat, maka itu bukan sunnah. Kalau itu sunnah, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Mustahil para sahabat meninggalkan sunnah Nabi. Manusia-manusia kaum muslimin yang pertama kali melaksanakan sunnah Nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka jika para sahabat tidak melaksanakan padahal Nabi melaksanakan, maka itu bukan sunnah. Seperti contoh tadi, puasa witr, meletakkan pelepah kurma, daun-daun, karangan bunga dan seterusnya di atas tubuh, nikah dengan wanita lebih dari 4, ya, meludahi orang yang sakit mata dan ya. Nah, termasuk bayat, termasuk bayat amaliyah. Sebab kita tidak jumpai para tabi'in membayat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kami berbayat di hadapan engkau untuk sholat, untuk puasa, untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi. Tidak ada. Begitu juga zaman Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Berarti bayat-bayat amaliyah ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang tepat dan jelas keliru jika hari ini para jamaah membaiat gurunya, membaiat guru-guru tarekatnya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, untuk menjauhi ini, untuk meninggalkan itu. Ini keliru. Ya, tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kami berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad bay'anaka ya Rasulullah, kami telah membaiat engkau ya Rasulullah. Kan sudah masuk Islam. Kami telah membaiat engkau ya Rasulullah, kenapa engkau minta baiat lagi? Kami sudah membaiat engkau. Selamat setelah Auf bin Malik yang masuk Islam setelah perang Taqib Hawazin, ya, Auf bin Malik di belakangan masuk Islam setelah wudu Mekah, setelah melewati peperangan yang sangat dahsyat di mana awalnya kaum muslimin menderita kekalahan yang luar biasa besar fajir. Ya, 12.000 kaum muslimin dibikin kocar kacir oleh suku Taqif dan Hawazin. Kemudian setelah itu Allah berikan kemenangan setelah Nabi berteriak dan dikeraskan suaranya oleh Abbas dan akhirnya memperoleh kemenangan yang luar biasa dan menerima rampasan perang yang sangat banyak. Nah, kemudian ketua suku, ya, pemimpinnya, tokohnya yaitu Auf bin Malik masuk. Nah, ini salah satu cerita di mana Auf bin Malik baru saja masuk Islam. Qad bayya'naka ya Rasulullah, kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Tsumma qala, Nabi bersabda lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, maukah kalian membaiat Rasulullah, membaiat aku? Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat, jika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, segeralah sami'ana wa ata'ana. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, jangan berharap bahwa ketika Auf bin Malik mengatakan seperti itu, lalu Nabi sadar, oh iya ya, sudah bayat ya. Nah, sudah lakukan, enggak begitu. Karena sebelum Nabi bersabda, beliau sudah diatur oleh Allah, ya. Apa yang beliau katakan hak, walaupun seolah pengulangan. Maka ini pelajaran yang besar bagi Auf bin Malik dan umumnya bagi kita semua. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Ya, ini kan coba-coba mengkritisi kan Auf bin Malik ini. Mau coba-coba mengkritisi, bukankah kami sudah baiat ya Rasul? Nabi enggak ladeni ucapan ini. Nabi ulang lagi perintah beliau, ala tubayyi'una Rasulullah, maukah kalian membaiat Rasulullah? Diulang, ya, dua kali. Ah, lalu dengan Nabi mengulang ini, sadarlah Auf bin Malik dan teman-temannya bahwa harus membaiat Nabi walaupun sudah baiat. Wa basatna aydiyana, lalu kami hamparkan tangan-tangan kami. Kami julurkan tangan-tangan kami karena membaiat itu dengan menempelkan tangannya ke tangan Nabi. Wa qulna qad bayya'naka ya Rasulullah. Kami telah siap membaiat engkau ya Rasulullah. Fa 'ala ma nubayyi'uk. Atas dasar apa? Membaiat apa? Sekarang kami membaiat apa? Dalam hal apa? Kami sekarang membaiat engkau. Membaiat apa? Isinya apa? Qal, Nabi menjawab, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berbaiatlah kalian untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan dia dengan satu apapun. Ini bai'at terbesar. Bai'at terbesar. Menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Bai'at terbesar. Jika bai'at ini tidak dipenuhi, maka seseorang kekal di neraka selama-lamanya. Tidak menyembah Allah atau menyembah Allah tetapi dengan cara menyekutukan Allah. Dia sembah Allah, dia sembah yang lain. Dia sebut nama Allah, dia sebut nama yang lain juga. Syirik, syirkul akbar. Was salawatil khams, dan salat lima waktu. Ya. Amal terbesar yang sifatnya jawab, yang sifatnya anggota badan, amal terbesar. Tidak ada amal yang lebih besar dari sholat, khusus amal jawari. Adapun amal hati, iman. Tidak ada yang lebih besar dari iman. Iman bagian dari amal. Iman termasuk di dalamnya amal. Amal apa? Amalul qulub. Amal hati. Maka amal hati jauh lebih besar dari amal jawari. Amal hati terbesar apa? Iman. Amal jawari terbesar apa? Sholat. Bisakah masuk surga orang yang tidak sholat? Bisa. Bisakah masuk surga orang yang tidak ada iman? Tidak bisa. Ya. Walaupun sebagian ulama, atau mungkin sebagian besar ulama, maksudnya bukan jumlah yang sedikit, ulama yang mengatakan kafirnya orang yang tidak sholat. Ya. Bahkan para sahabat mengatakan, kami tidak melihat adanya amal yang apabila ditinggalkan menjadi kafir, kecuali sholat. Maka tidak ada sahabat yang mengatakan tidak puasa kafir, tidak zakat kafir, tidak haji kafir, berzina kafir, minum khamr kafir, tidak ada. Tapi tidak sholat kafir, ada. Ya, walaupun pendapat ini masih dibahas lebih lanjut. Kenapa dia tidak sholat? Ya, kalau dia tidak sholat dan menolak kewajiban sholat, meyakini bahwa sholat tidak perlu, tidak wajib, jelas kafir. Tapi berbeda jika dia masih meyakini wajibnya sholat, tetapi dia malas untuk melaksanakannya. Ini berbeda. Wa tuti'u, dan berbaiatlah kalian untuk selalu taat. Taat kepada siapa ini maksud? Allah dan Rasul. Ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh melihat jenis perintahnya. Adapun taat kepada waliul amr, taat kepada orang tua, taat kepada suami, tidak mutlak. Jika perintah waliul amr, jika perintah orang tua, jika perintah suami itu tidak haram, maka wajib taat. Jika perintah mereka haram, tidak wajib taat. Bahkan wajib tidak taat. Kan gitu. Orang tua menyuruh kita berbuat maksiat, wajib tidak taat. Suami menyuruh istrinya membuka aurat, melepas jilbabnya, wajib tidak taat. Suami menyuruh istrinya bikin kopi, wajib taat. Ya. Adapun Allah dan Rasulnya, enggak peduli. Apapun perintah Allah dan Rasulnya. Rasul menyuruh si fulan bunuh bapaknya, wajib taat. Ya. Allah menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya, wajib taat. Gitu. Maka Abdullah siap untuk membunuh ayahnya. Ketika terdengar dan tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membunuh ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal kemunafikan. Anaknya, yaitu Abdullah juga namanya, mendengar hal ini, beliau tampil. Beliau siap membunuh ayahnya. Kalau betul engkau memerintahkan untuk membunuh ayahku ya Rasul, jangan perintahkan siapa-siapa. Perintahkan aku. Karena jika engkau perintahkan kepada orang lain, aku takut apa? Aku takut denda. Nah, berarti sahabat manusia biasa, bukan malaikat. Ada sifat cinta kepada ayahnya, walaupun ayahnya tokoh munafik, pura-pura masuk Islam dan bikin onar di dalam Islam, membuat Nabi dan para sahabat resah, sakit hati. Akibatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya tentu tidak bisa menghilangkan kecintaan seorang anak kepada ayah. Oleh karena itu, jika engkau betul ingin membunuh ayahku ya Rasul, jangan perintahkan orang lain. Perintahkan aku, aku siap. Inilah iman. Inilah taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Ya. Maka ucapan yang sangat bajil, ucapan yang sangat bodoh adalah mengucapkan contoh Rasul ya, contoh Rasul. Tapi yang baik-baik saja lah. Ada orang jahil ikut Rasul, taat Rasul ya, tapi yang baik-baik saja, yang jelek-jelek yang ditiru. Mana ada Nabi mencontohkan yang buruk? Mana Nabi? Mana ada Nabi memerintahkan yang batil? Semua perintah Nabi adalah hak, walaupun berupa membunuh, memukul, membantai, dan Allah dan Rasulnya ridha menyukai keputusan Sa'ad bin Mu'adz setelah perang Ahzab. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Membantai Yahudi Bani Quraidha. Rasul tersenyum dan mengatakan Allah dan Rasulnya meridhoi menyukai keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Padahal keputusan yang sangat dahsyat. Kalau orang luar melihat, ya biasa. Membantai 800 orang Yahudi dibantai sekaligus, disisakan wanita dan anak-anak. Maka yang tanggung ini sudah dewasa atau masih anak-anak, dibuka celananya. Sudah ada bulu kemaluan, berarti sudah dewasa, penggal lehernya. Belum ada, berarti masih anak-anak. Salah satu tanda dewasa adalah dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Lihat betapa hinanya Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat. Wabil khusus atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Yes. Dan itu doa Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rasul, ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku memutuskan hukuman untuk Yahudi Bani Quraidha. Dan betul, setelah memutuskan itu, tidak lama setelah itu beliau wafat. Sa'ad bin Mu'adz wafat. Apa kata Nabi tentang wafatnya Sa'ad bin Mu'adz? Ketika kaum muslimin mengusung jasadnya, mayatnya Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Nabi? Aku malu. Turun dari kudanya beliau. Turun dari kudanya dan mengatakan, aku malu. Para malaikat berjalan, waktu aku naik kuda, beliau ikut berjalan. Aku saksikan 70 ribu malaikat mengikuti, mengiringi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan arsy berguncang, arsy Allah berguncang karena senang menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Lihat, seseorang yang memutuskan keputusan yang mungkin di mata manusia biadab, membantai 800 orang Yahudi, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Inilah saat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Apapun perintah Allah dan Rasulnya wajib dijalankan. Wa aqarra kalimatan khafiyatan. Kemudian beliau merendahkan kalimat, ucapannya tidak keras, tidak sekeras kalimat tadi. Ala an ta'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa salawatil khams wa tuti'u. Setelah itu beliau merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya bukan berarti agar tidak ada yang dengar, bukan, tapi untuk mencari perhatian, untuk menarik perhatian. Karena ketika seorang bicara datar, habis itu diturunkan, maka menarik perhatian, sama dengan habis itu dinaikkan. Wa aqarra kalimatan khafiyatan, beliau merendahkan kalimat berikutnya. Wala tas'alunnasa syai'a, dan berbaiatlah kalian untuk tidak minta apapun kepada manusia. Berarti tidak minta-minta kepada manusia bagian dari kebaikan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua, menyuruh para sahabat wabil khusus untuk berbaiat. Ya, membaiat jangan minta apapun kepada manusia. Jangan suka minta-minta. Falaqad ra'aitu ba'dha ulaika an-nafar. Jadi setelah Nabi wafat, di hadis ini kan panjang, mengumpulkan cerita bagaimana Auf bin Malik bertemu dengan Nabi. Nabi bersabda sampai ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, kata Auf bin Malik, "Walaqad ra'aytu ba'dha ulaika an-nafar." Aku melihat salah seorang dari yang 9 orang itu, atau yang 8 orang, atau yang 7 orang itu. Salah satunya yasqutu sautu ahadihim. Salah satu mereka terjatuh cambuknya, naik unta kan dengan cambuk. Cambuknya jatuh. Ya, cambuknya jatuh. Kan untuk mengambil sendiri, turun sendiri repot kan. Unta kan tidak seperti yang lain. Unta tinggi, tidak seperti motor, sepeda, mobil, ya, tinggi. Tentu payah dan berat, apalagi sudah tua. Di daerah lain disebutkan ini Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, seseorang yang minta kepada Nabi, minta kepada Nabi, minta kepada Nabi, ya, kira-kira 4 kali sebelum ini. Ya, lalu dinasihati oleh Nabi, jangan engkau minta-minta. Ah, sebagian dari mengatakan Hakim bin Hizam. Dan sudah tua, sudah sangat tua, jatuh cambuknya, jatuh turun sendiri mengambilnya, berat. Ya, enakan minta tolong sama orang yang di bawah, yang banyak, yang di bawah banyak. Ya, tolong ambilkan cambuk saya, tentu dengan senang hati yang di bawah kan memberikannya. Tetapi karena sudah membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak minta apapun kepada seorang manusia, maka dia tidak meminta kepada siapa. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Dia tidak minta kepada siapapun untuk mengambilkan cambuk tersebut. Jadi diambil sendiri. Jadi disaksikan oleh Abu Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asy'ari. Inilah apa. Ya, kalau sudah janji di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak berani mengingkar. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Amr bin Al, yang telah berjanji di hadapan Nabi untuk puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, dan menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari seminggu. Ya, padahal sudah dinasihati oleh Nabi, sudah kita baca hadisnya dulu, untuk tidak menjalankannya, tapi dia ngeyel. Maka sampai tua dia berusaha. Padahal Nabi sudah mengatakan, aku takut umurmu kelak panjang. Kan tidak ringan bagi orang tua umur 70 tahun, 80 tahun puasa Nabi Daud, membaca, menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari seminggu, berat sekali. Ya, maka Abdullah bin Amr bin Auf menyesal, tapi tetap terus melaksanakan, terus melaksanakan. Maka Abdullah bin Amr bin Auf membagi, kan tadinya malam saja, menghatamkan Al-Quran itu dalam 7 malam saja. Akhirnya karena terlalu berat, malam juga, siang juga, dibagi dua. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya, rawah Muslim hadis ini sahih dari Imam Muslim. Fikur hadis. Istihbabu tajdid al-'ahd ma'a Allah 'azza wa jalla ala sidq al-iman bih wal ikhlas fi 'ibadati wa iltizam syari'ati. Disukai memperbarui janji di hadapan Allah. Dan dalam beberapa keadaan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal itu kan sudah entah berapa tahun yang lalu kita mengucapkan itu pertama kali. Ya, tetapi diulang-ulang dalam atahiyat, dalam azan, dalam qomat. Ya, diulang-ulang. Setelah wudu diulang-ulang. Berarti mengulang-ulang perjanjian dengan Allah ini sunnah. Tentu di tempat-tempat yang sunnah. Kita tidak boleh melarang sendiri. Di tempat-tempat sunnah, seperti azan, qomat, habis wudu, salat, ketika syahadat, ketika tahiyat. Ya. Kemudian ketika mau tidur, Karena ada doa yang cukup panjang yang Nabi ajarkan kepada Al-Barra bin Azib. Di antaranya ada kalimat amantu bi rutu bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Ya. Aku beriman dengan Al-Qur'an yang engkau telah engkau turunkan. Padahal sudah dari kemarin kita beriman, tetapi kita ulang-ulang lagi ketika mau tidur. Ini sudah memperbarui lagi, diperbarui lagi janji kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, al-bay'atu yambagi an takuna wadihatan ghayra ummiyatin. Bay'at itu mestinya jelas, wadih. Wadih. Kan Nabi menjelaskan bay'at. Apa bay'atnya itu? Maka para sahabat bertanya, ala ma nubay'a? Nubay'u. Kami harus membay'at apa? Jadi jelas. Adapun membaiat seorang pemimpin, maka cukup dengan taat. Maksudnya taat. Ketika Abu Bakar dibaiat pertama kali oleh Umar, diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, diikuti oleh orang-orang Ansar, maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar. Artinya siap taat kepada Abu Bakar. Jadi dalam Islam yang ada bai'at, sumpah jabatan dalam Islam tidak ada. Seorang pemimpin, seorang presiden berjanji di hadapan rakyatnya untuk berbuat begini, tidak ada. Yang ada sebaliknya, rakyat yang suruh janji, rakyat yang suruh janji untuk taat. Ya. Apa ucapan Abu Bakar ketika setelah dibai'at? Ya, Umar, bahwa kami akan begini, ya otomatis. Ya. Hadis-hadis yang sahih, sumber-sumber yang sahih menyatakan rakyat berbaiat kepada penguasa, bukan penguasa berjanji di hadapan rakyat. Nah, sekarang juga kita enggak ada bai'at. Ya. Yang ada sebaliknya, pemimpin yang sudah resmi jadi pemimpin, maka dia harus berjanji sumpah jabatan di hadapan rakyat akan begini, begini, begini. Yang ada sebaliknya, rakyat berjanji setia untuk taat kepada pemimpin. Bagaimana kalau disuruh maksiat? Ya otomatis jangan taat, sudah jelas aturannya. Ya. Istijabatu sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza da'ahum li amri أو ندبهم لحاجة. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memanggil. Maka haram ketika beliau memanggil kemudian para sahabat pura-pura enggak dengar. Haram. Ya. Wajib datang, wajib memenuhi panggilan walaupun sedang apa? Abu Sa'id Al-Mu'alla pernah mengalami walaupun sedang ia salat, salat sunnah, salat wajib tentu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat sunnah, dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja. Dipanggil lagi oleh Nabi, dia dimusnahkan. Nabi tahu. Akhir saya sholat, Nabi bertanya, kenapa aku panggil engkau, engkau diam saja? Dia jawab, aku sedang sholat ya Rasul. Aku sedang sholat ya Rasul. Lalu Nabi membawakan sebuah ayat, istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Rasulullah memanggil engkau untuk sesuatu yang membuat engkau hidup. Berarti seluruh panggilan Nabi, seluruh perintah Nabi menyebabkan kaum muslimin hidup. Tidak ada panggilan Nabi menyebabkan kebinasaan kaum muslimin. Ini keyakinan. Ini keyakinan. Maka wajib bagi kita yakin ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita semakin hidup, semakin sukses, semakin jaya. Walaupun awalnya dipecat dulu, demi taat kepada Allah dan Rasulnya dipecat. Demi taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada yang mau beli dagangannya awalnya. Tapi akhirnya kita harus yakin bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya pasti mengakibatkan kaum muslimin bahagia sejahtera hidup. Wujubul wafai bil bay'ati wa 'adamu naqsiha. Wajib memenuhi bay'at. Tidak boleh menyelisih. Ya. Bahwa menyembah selain Allah haram, ya. Menyekutukan Allah jelas ini syirik, ya. Salat itu wajib, ya. Tetapi ditambah dengan bay'at. Ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari ini tidak. Salat wajib, maka sampai kapanpun wajib. Tidak perlu berbaiat lagi. Tidak perlu berjanji setia di hadapan guru kita, syekh kita, untuk salat berjamaah, untuk membayar zakat, untuk tidak berjudi, untuk tidak membunuh, dan seterusnya tidak perlu. Sudah selesai. Karena sekali lagi, baiat-baiat amaliyah itu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tarekat-tarekat sufiyah masih dijalankan. Tarekat-tarekat tertentu jamaahnya membaiat gurunya, syekhnya. Baiat yang keliru. Baiat yang kedua yang juga keliru adalah membaiat seorang tokoh agama, tokoh spiritual. Bayatnya kelompok-kelompok tertentu. Bayatnya kelompok NDI. Bayatnya kelompok NII. Ini jelas bayat yang bid'ah. Ya, tidak ada dalam Islam pemimpin spiritual, tidak ada. Yang ada adalah khalifah, amirul mukminin, presiden, raja, itu pemimpin kita. Pemimpin kita di Indonesia ini, kaum muslimin di Indonesia, pemimpinnya siapa? Presiden. Ya, dulu Habibie, Soeharto, Soekarno dan seterusnya. Itu pemimpin kita. Tidak ada pemimpin spiritual. Jadi, karena kita sedang tidak punya khalifah. Kalau kita punya khalifah, maka pemimpin kita adalah khalifah. Nanti kita akan memiliki khalifah berdasarkan janji Nabi alaihi wasallam. Al-hattu 'ala maqarib al-akhlaq. Anjuran untuk memiliki akhlak yang mulia. ومنها الترفع عن تحمل منة الخلق بعزة النفس والاستغناء عنه. Salah satu bentuk akhlak mulia apa? Tidak berharap kepada makhluk. Tidak menyandarkan dirinya kepada manusia. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia tidak butuh, ya, tidak minta-minta kepada orang lain. Ini salah satu akhlak yang mulia. Maka terutama ini terhadap penguasa, ya, para imam, di antaranya Imam An-Nawawi. Ketika ulama-ulama menerima pemberian dari penguasa, dan itu halal, dan itu halal, dan Imam An-Nawawi tidak mau menerima. Ya. Lalu satu ketika penguasa hari itu berselisih paham dengan Al-Imam An-Nawawi. Beliau hidup di zaman khalifahan Mamluk, ya, yang awalnya mereka adalah para budak. Terjadi perselisihan pendapat. Beliau tegas Al-Imam An-Nawawi. Lalu marah penguasa. Dan penguasanya menyuruh kepada petugasnya untuk menyetop pemberian tunjangan untuk Imam Nawawi. Yes, petugas saya menjawab, emang selama ini nggak pernah beliau terima. Ya, emang selama ini beliau tidak pernah kami berikan, kami bawa, beliau nggak terima. Nah, inilah para ulama untuk menjaga murupah diri, kehormatan diri. Yes, diterima tentu boleh. Mana ada larangan menerima hadiah, menerima pemberian? Tidak. Tapi menolak karena satu dan lain hal boleh juga, ya, untuk menjaga kemuliaan diri. Tapi tanpa alasan itu lebih baik diterima. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Umar, ketika Umar menolak pemberian Nabi, Nabi memberikan sesuatu kepada Umar, lalu Umar menolak. Berikan kepada yang lebih membutuhkan, ya Rasul. Apa kata Nabi? Terima saja. Jika engkau tidak butuh, berikan lagi kepada yang engkau lihat lebih butuh. Berarti aku dapat pahala karena memberi, engkau dapat pahala juga karena memberi. Ini ketika tidak ada fitnah, ketika tidak ada apa-apa, silakan. Tapi untuk menjaga sesuatu, maka boleh menolak. I'timadul muslimi ala nafsihi wa tawallihi kulla syu'unihi wa adamu ittikalihi ala ghairihi. Seorang muslim itu menyandarkan kepada dirinya, artinya untuk punya uang, untuk punya nafkah, usaha sendiri. Jangan menyandarkan kepada orang lain. Ya, jangan menjadi beban orang lain. Punya usaha sendiri. Maka para Nabi dan Rasul mempunyai usaha sendiri. Beliau memuji Nabi Daud yang mempunyai hasil usaha dari tangannya. Para sahabat seperti ini tidak menjadi tanggungan orang lain. Walaupun menanggung nafkah orang lain boleh dan mulia, tapi jangan kita sengaja menjadikan kita tanggungan orang lain. Kalau perlu menanggung orang lain, ini mulia. Dan tidak menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada manusia, kepada orang lain, ini tercela. Apalagi dilakukan dengan cara meminta-minta. Yang terakhir, at-taradduhu an kulli ma yusamma du'ala walau fi amrin tafiyin. Membersihkan diri dari semua yang bersifat minta-minta. Apapun yang namanya minta-minta, kita bersihkan diri. Jangan sampai kita melakukannya. Minta uang, minta barang, minta tolong, minta yang namanya minta. Ya, tetapi tentu ini permintaan sebagaimana kaidah syar'i, bukan secara bahasa. Sebab dalam bahasa kita minta, tapi yang dimaksud beli. Ya, bu minta telur 2 bu ya, sama. Nah, tentu itu nggak tanggal lah. Ya, bu katanya tadi minta nggak boleh. Itu bahasa saja. Yang dimaksud tentu kita beli, tapi bahasanya minta, bukan itu yang dimaksud. Ah, maka lafaz minta kerjaan ini tidak tepat. Tidak tepat dikatakan enggak boleh minta-minta, minta kerjaan enggak boleh dong. Karena kerjaan itu enggak tepat dikatakan minta. Karena apa? Tentu kita butuh gaji, tetapi kita mereka juga butuh tenaga kita, kan begitu. Maka tidak tepat, ya seperti jual beli. Ya. Saya mau jual tenaga saya nih di perusahaan ini. Saya kira itu lebih bagus. Ya. Karena yang perusahaan butuh tenaga karyawannya itu, pikiran karyawan itu, karyawannya juga butuh gajinya, kan sama-sama butuh. Maka tidak tepat kalau dikatakan itu minta kerjaan. Gitu. Kan yang lebih tepat yang jual beli itu kan lengkap. Oleh karena itu guru calon karyawan berhak untuk menentukan gaji, ya jangan segitu kurang. Gitu. Kian tawar menawar dia. Bapak sanggup gaji berapa ya? Seperti itu. Ya, karena itu bukan minta. Kalau minta jelas, minta uang, minta makan, minta minum, minta ini, minta itu, termasuk minta Allah. Allahu a'lam. Karena ini ada bulan ini ada apa? Sabtu atau Ahad kelima, berarti ganjil ya. Berarti insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Malam Ahad lagi, ya kan? Karena kan kita diberi waktu di sini malam Ahad gaji, malam Senin genap, gitu kan? Jadi malam Ahad pertama, ketiga, kelima, malam Senin kedua, malam Senin keempat, ya? Ahad depan malam Senin keberapa? Iya pertama bukan bagian kita, ya. Pekan depan malam Ahad keberapa? Pertama kan bagian kita. Berarti pekan depan kita bertemu lagi malam Ahad. Bingung? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وآخر riwayat tentang aras berguncang, apakah juga terjadi saat wafatnya Abu Ubaidillah bin Jarrah? Tidak tahu saya. Tahu saya Sa'ad bin Mu'adz setelah beliau menjatuhkan hukuman. Ya, mungkin, ya. Mungkin saya tidak tahu. Dalam hadis tentang Aus disebut tentang Abi yang dibalas, yang dialau dari Aus, dikatakan bahwa makna Abi di sini adalah hikmah. Apa yang memperkuat pemahaman ini? Yang rajih sahabat ya, sesuai dengan lafaz. Ashabi adalah sahabatku, sahabat. Lafaznya adalah memahami kalimat itu adalah dengan lafaz. Hukum asal sebuah lafaz adalah sesuai dengan zahirnya. Sahabat ya sahabat, tangan ya tangan, wajah ya wajah. Kecuali jika ada qorin, ada petunjuk bahwa yang dimaksud lain. Seperti sembahlah Allah sampai kamu yakin. Ada qorin, ada petunjuk, ada dalil bahwa yang dimaksud yakin di situ adalah mati. Kalau tidak ada, maka mati ya mati, yakin ya yakin. Nah, di sini disebutkan sahabat. Berarti betul sahabat beliau. Karena beliau melihat ini sahabat aku. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kemari, kemari. Kata Allah, dia bukan sahabatmu. Dia sahabatmu, dia bukan sahabatmu. Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau mati. Maka dari sini keluar hukum bahwa satu, Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri umat beliau ketika beliau sudah wafat. Jelas bahwa sahabat yang dimaksud oleh beliau murtad ketika beliau sudah wafat, beliau tidak tahu. Karena sebelum beliau wafat, beliau melihat sahabat itu ya musyrik. Maka batil sekali thariqah-thariqah sufiyah yang beranggapan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat ini. Apa yang terjadi di umat ini beliau melihat, beliau tahu. Ini dibantah dengan sangat tegas oleh dalil. Yang kedua, yang disebut dengan sahabat adalah seorang muslim, mukmin yang bertemu dengan Nabi, dan ada satu syarat lagi, apa? Masih dalam keadaan muslim. Walaupun dia muslim mukmin bertemu dengan Nabi, berbaiat, berperang, sholat di belakang Nabi, tapi kemudian murtad, maka dia bukan sahabat. Dan itu terjadi. Maka saya kira kurang tepat kalau disebut. Pada waktu sholat berjamaah, berapa lebar kaki harus mengangkat? Karena saya lihat jamaah ini banyak yang terlalu lebar sehingga bahu terlalu jauh. Berarti tidak benar. Ya. Tidak ada keterangan batasan berapa senti, berapa jengkal. Yang ada kata Nabi dan diikuti oleh para sahabat, nalziku mangkibana bimangkibi sahibina wa qadamana biqadami sahibina. Ketika Rasul menyuruh kami untuk lurus dan rapat dalam saf, maka kami menempelkan bahu kami dengan bahu sebelah kami, qadam kami dengan qadam sebelah kami. Qadam yang dimaksud dari telapak kaki dari depan ke belakang, ya, atau dengan kata lain mata kaki. Dengan kata lain mata kaki, ya, qadam tersebut. Hukum asal qadam adalah untuk kaki, ya, kaki. Tapi ketika ditempelkan itu enggak mungkin ininya. Ya, ini lafaz mutabadir terbaru. Ayat di sini atau dengan kata lain lebih mudah dengan bahasa mata kaki. Jadi bagaimana caranya agar bahu kita menempel bahu sebelah kita dan mata kaki kita menempel mata kaki sebelah kita. Jelaskah? Kalau terlalu mengangkang lebar, ya tentu bahu tidak bertemu. Jelas itu keliru. Maka mana dulu yang ditempelkan, bahu kita dulu apa mata kaki dulu? Tentu bahu. Ketika sakit, saya pernah berkata bahwa saya tidak akan minum kopi lagi. Setelah saya sembuh, saya minum kopi lagi. maka ini berarti dia telah menyalahi janji. Sekedar ucapan yang tidak disandarkan sebagai sumpah di hadapan Allah, maka tidak. Tidak. Tetapi kalau dia di hadapan ya Allah saksikan, aku bersumpah di hadapanmu, aku tidak mau minum kopi lagi. Ternyata minum lagi, maka harus membayar kibar. Ya, tapi sekedar ngomong kapok, kapok, mana minum kopi lagi? Mulut sakit kapok. 3 hari kemudian minum kopi, ya, nggak apa. Ya, nggak ada kibar. Apakah boleh sengaja berziarah ke makam ayah di luar kota? Saya kira sering kita bahas ya. Ziarah, sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid. Ini semua ibadah yang tidak boleh kita lakukan dengan safar. Safar ibadah tidak boleh kecuali menuju 3 bulan. Kalau kita ingin sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa, silakan. Tapi di luar 3 masjid ini tidak boleh. Ziarah termasuk ibadah. Ziarah mempunyai sifat ibadah dan jelas ziarah termasuk ibadah. Maka tidak boleh dilakukan dengan cara safar. Berziarahlah di kuburan terdekat. Ya, yang satu kota dengan tempat tinggal kita. Jika antum pulang kampung niatnya untuk silaturahim, kemudian seminggu setelah itu antum berziarah ke makam ayah atau ibu, ini boleh. Ya. Ya. Oh, kalau itu jelas syirik. Itu jelas syirik. Tidak ada manusia yang sanggup membuat kita bahagia. Kita minta kebahagiaan kepada Allah, jelas itu syirik. Kalau yang kita bahas tadi bukan masalah syirik, tapi akhlak. Iya, betul, akhlak. Ya. Maka boleh untuk hal-hal tertentu. Tangan kita buntung dua-duanya, kaki kita buntung dua-duanya, enggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa minta. Boleh. Boleh. Rumah kita kebakaran habis, ya, atau terkena banjir, tsunami dan seterusnya, kita tidak bisa langsung berusaha, maka boleh kita minta. Tapi dalam keadaan kita seperti ini, kedua kaki dan tangan kita utuh, kita punya tempat tinggal, kita bisa, kata Nabi, masuk ke hutan cari kayu bakar, dibawa ke pasar. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan minta. Ya. Apakah ketika kita minta jadi syirik? Tidak. Yang syirik yang tadi, meminta sesuatu yang manusia tidak sanggup melakukan. Ya, seperti menyembuhkan, memberi rezeki. Ini hanya kita boleh minta kepada Allah. Bagaimana cara menyadarkan orang tua atau ibu agar mau melaksanakan sholat sedangkan dahulu pernah melakukan sholat? Saya kira kalau menyadarkan tidak ada yang sanggup kecuali Allah Rabbul Alamin. Karena sadar ini bagian dari hidayah kan? Yang bisa kita lakukan hanya mengajak, menasihati, mencontohkan dan terus menyadarkan ini bagian dari hidayah. Tentu tidak sanggup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup menyadarkan Abu Thalib. Nabi Nuh tidak sanggup menyadarkan anaknya kenal. Nabi Ibrahim tidak sanggup menyadarkan ayahnya Azam. Nabi Lut tidak sanggup menyadarkan istrinya dan ya, kita hanya bisa berusaha. Anak seorang suami akhir-akhir ini merasa berat sekali untuk menundukkan pandangan terhadap wanita. Apakah ini musibah bagi anak? Ya. Ya, musibah. Ya, lalu bagaimana jalan keluar? Ya, segera tundukkan. Ya, segera tundukkan. Atau jalan lain. Antum punya uang, punya dana, ya, menikah lagi, ini salah satu syarat yang diridhoi oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sudah mampu secara fisik, materi dan ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu tahu bagaimana ketika antum memiliki istri lebih dari satu, kewajibannya apa, hak-hak istri antum apa, ilmu di situ, bukan ilmu-ilmu yang lain. Gitu ya. Ada syubhat yang menyebut bahwa kebijakan yang dibuat kerajaan Saudi terkait dengan masalah politik. Contoh yang terjadi pada Yusuf Qardawi sehingga harus keluar dari Arab. Saya tidak paham. Biasa orang Rafiyin, terutama orang-orang Syiah Rafidah, melihat apa yang terjadi di kalangan para sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu dilihat dari segi politik terus. Jadi pertentangan antara Ali dan Muawiyah itu politik. Bagaimana Bani Umayyah, bagaimana Bani Abbasiyah, politik, semua politik. Jadi melihat para sahabat, menyamakan para sahabat seolah seperti kehidupan kita sekarang ini. Ya, kan kita melihat tokoh-tokoh kita hari ini ketika ngomong politik, ngomongnya apa, maksudnya lain. Yang keluar dari mulutnya apa, yang ada di hatinya lain. Itu kita. Lalu disamakan para sahabat seperti ini. Padahal pertentangan antara Ali dan Muawiyah tidak ada hubungannya dengan politik. Pertentangan antara Ali dan Muawiyah adalah pertentangan istihadiyah. Ali beristihad, tidak mudah mencari siapa pembunuh Utsman. Maka tidak bisa langsung dicari siapa pembunuh Utsman. Sementara Muawiyah bersikeras harus segera diadili siapa pembunuh Utsman, berselisih. Dan dua-duanya mustahil. Ali mustahil, Muawiyah mustahil. Dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya penulis wahyu, dua-duanya dijamin masuk surga. Muawiyah termasuk dalam keumuman At-Taubah ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Sama. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyikapi pertentangan kedua tokoh sahabat ini dengan mengatakan Ali mujtahidun mutib wa lahu ajrun. Ali seorang mujtahid dan ijtihadnya benar, maka Ali dapat pahala dua. Muawiyah mujtahidun mutib wa lahu ajrun wahid. Sementara Muawiyah mujtahid, ijtihadnya salah, maka dapat pahala salaf. Ini ucapan paling maksimal dari ulama salaf. Tidak ada ucapan Muawiyah haus jabatan, merebut kekuasaan dari Ali, apalagi ikut merencanakan pembunuhan terhadap Ali. Itu bukan ucapan ulama ahli sunnah. Itu ucapan Syiah Rafidhah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dan meremehkan sahabat yang lain. Adapun Ahlus Sunnah berdiri di tengah-tengah Ali, melihat Ali sebagai sahabat, menantu Nabi, Muawiyah juga sahabat, penulis wahyu Nabi dan pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang bisa mendapat hidayah dan menularkan hidayah kepada orang lain. Dan doa Nabi ini dikabulkan. Dan kalau kita baca sabda-sabda Nabi, terutama di Sahih Bukhari, pujian Nabi terhadap masa kekhalifahan Muawiyah. Ya, aku melihat umatku pertama kali berperang dengan kapal seperti singgasana besar. Ya, dan mereka semua diampuni oleh Allah. Ummu ditanya, apakah aku termasuk di dalamnya ya Rasul? Iya, engkau termasuk. Ya, sabda Nabi ini kejadian di zaman siapa? Muawiyah. Perang pertama di dalam Islam di mana kaum muslimin memakai kapal pertama kali. Di zaman kekhalifahan Muawiyah dan kekuasaannya luas, luas sekali, sangat-sangat luas. Ini keutamaan Muawiyah, jangan menutup mata. Adapun Muawiyah salah dalam istihad tadi, ya Muawiyah bukan mereka. Manusia biasa yang tentu bisa salah. Dan kesalahan Muawiyah ini di kemudian hari disadari oleh beliau. Maka di kemudian hari beliau mengakui kebenaran istihad Ali, bahwa untuk mencari siapa pembunuh Utsman tidak mudah, sangat sulit. Karena Utsman hari itu, rumah Utsman hari itu dikepung oleh ribuan orang yang terkena fitnahnya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia membohongi kaum muslimin dari Mesir, dari Syam dan lain-lain untuk umrah ke Mekah. Tidak tahunya diajak untuk memberontak, untuk demo. Ini demo pertama dalam Islam. Demo pertama dalam Islam menghasilkan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Terbunuhnya manusia terbaik hari ini, manusia termulia setelah Abu Bakar dan Umar, yang menjadi menantu Nabi dua kali. Dan Nabi mengatakan, jika aku masih punya putri lagi, aku akan berikan perawat. Ya, dua-duanya akan meninggal. Pertama nikah dengan Ruqayyah, meninggal. Kemudian nikah dengan Ummi Kultsum, meninggal. Dua-duanya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benarkah ada dalil yang menganjurkan apabila kita hendak mencukur rambut maka harus dihabiskan atau botak, atau jika tidak dibiarkan saja atau dipanjangkan? Keliru ya, sangat keliru sekali. Yang ada, jangan memotong sebelah, membiarkan sebelah. Ini haram. Ya, di sini habis, di sini utuh. Ya, ini yang pertama. Ada larangan, insyaAllah nanti akan kita baca ya di akhir-akhir kitab Riyadhus Shalihin. Artinya kalau mau memotong, ya rata semuanya. Botak tidak boleh, botak habis semua tidak boleh, kecuali ketika tahalluq, setelah haji atau umrah. Karena membotaki kepala, menghabiskan semua rambut, ini bagian dari ibadah. Tidak boleh kita lakukan kecuali dua, tahalul tadi atau apa sebenarnya? Satu lagi, bayi umur 7 hari, bayi umur 7 hari dihabiskan rambutnya, kemudian ditimbang 2 gram misalnya, maka sedekahkan perak 2 gram. Hanya 2 itu. Yang lainnya tidak boleh kecuali darurat, sakit atau dibekam atau apa ya. Wallahualam. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita berharap. Sekali lagi pekan depan tetap malam ahad kita ya, dan pengurus tetap tidak membolehkan kita bawa anak kecuali didampingi terus sehingga tidak menimbulkan. Dari ibu sholat, ya, maka harus dijaga, ya, karena ibu tidak wajib sholat berjamaah, ya, terus dijaga, ya, subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ciao. Ciao, bye-bye.